Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, bapak ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya insyaAllah. Hari ini kita akan membahas bab tentang solatul jumu'ah. Kan tetapi sebelumnya di situ ada slide ya, di mukarrar atau di kitabnya. Ini ada tulisan ya di sini ma anwa'us shalawat ya, sebelum kita membahas bab tentang salat Jumat ini ada dulu sedikit rinciannya. Ma anwa'us shalawat, ma ini apakah anwa jenis-jenis shalawat ya, salat-salat bi'tibari hukmiha, bi'tibar bila bisa ditinjau lah ya, ditinjau dari hukumnya. Jadi ini sebuah pertanyaan. Jadi jenis apa saja, ini begitu ya nerjemahinnya kalau bahasa Arab, jenis salat apa saja ya, bi'tibari hukmiha, yang ditinjau dari hukumnya. Nah, jadi hukumnya apa saja? Jadi hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah dan lain sebagainya. Tapi di sini ada titik-titik. Nah, ini ada as-salawatul khamsu. Salat al-khams, 5 waktu. Jadi salat yang 5 waktu. Kemudian ada salat al-jum'ah. Salat Jumat. Nah, ini apa hukumnya? Nah, di sini adalah fardu ainin ya, fardu ain. Jadi fardu ain wajib bagi setiap individu. Jadi tidak ada tawar-menawar, seluruhnya adalah wajib ya. Kecuali nanti salat Jumat ini adalah tertentu ya, ainnya tertentu. Jadi individunya tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang nanti kita akan bahas ya. Namun secara garis besar ya, sebagai seorang laki-laki ya, ini wajib salat Jumat, wajib sholat 5 waktu, begitu ya. Ini namanya fardu ain, fardu ain. Kemudian yang kedua di sini titik-titik lagi. Nah, di sini ada sholat al id, sholat id, kemudian sholat al janazah. Nah, ini memang ulama khilaf ya hukumnya. Namun menurut mazhab Hambali, sholat id dan sholat janazah adalah hukumnya ya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah. Jadi fardu kifayah adalah kewajiban tersebut gugur ketika ada yang melakukan kewajiban tersebut ya, oleh pelaku atau oleh orang yang lain yang melaksanakannya, begitu ya. Nah, kalau misalnya dalam sholat id ya, dalam mazhab Hambali harus 40 orang. Jadi kalau misalnya belum 40 orang ya, maka kita terkena kewajiban untuk sholat id ya, karena sholat id baru gugur ketika mencapai 40 orang. Ini menurut pendapat mazhab Hambali. 40 orang ini nanti kita akan coba bahas ya insyaallah ya, sedikitnya bagaimana khilaf perbedaan ulama di kalangan mazhab tentang 40 orang ini, insyaallah nanti kita bahas ya. Kemudian salat jenazah ini gugur ketika sudah ada orang yang melaksanakan salat jenazah tersebut ya. Namun hukum awalnya adalah fardu kifayah menurut mazhab Hambali, walaupun ada yang mengatakan ini hukumnya adalah sunnah ya, sunnah muakkadah. Di dalam mazhab ini adalah fardu kifayah ya. Kemudian selanjutnya ini di antaranya yaitu rawatib, salat rawatib, kemudian salat duha, kemudian salat tahiyatul masjid, salat apalagi witir. Nah, apa ini? Ini adalah salat an-nawafil atau salat sunnah an-nawafil. Jadi salat-salat sunnah ini, salat-salat sunnah. Itu diantaranya rawatib, duha, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kemudian ini yang terakhir, as-salatu fi waqtin nahyi. Salat ya, ini salat fi waqtin nahyi. Waktu ya, pada saat atau di waktu an-nahyi, terlarang. Waktu terlarang ini secara garis besar ada 3 ya. Ketika terbit matahari. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala ya. Tepat di atas kepala. Walaupun nanti ada pengecualian ya. Salah satunya adalah di dalam sholat Jumat. Nah, ini boleh sholat dua rakaat terus menunggu khatib ya di dalam masjid. Ini boleh walaupun matahari di saat itu apa namanya itu sedang ada di atas kepala kita. Juga misalnya sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Nah, ini boleh walaupun dalam keadaan matahari berada di atas, tepat di atas kepala kita dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga ini adalah sholat terbenam, ketika waktu terbenam matahari. Jadi matahari terbenam, maka ini pun terlarang sholat. Ini tiga perkara ini ya. Nah, secara garis besarnya tadi apa, ketika matahari terbit walaupun ada sebelumnya itu ba'da subuh ya, dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Nah, kemudian ini sebelum terbenam adalah ba'da asar. Nah, ba'da asar juga terlarang ya. Jadi ada 5 sebetulnya rinciannya, hanya minimal 3 tadi. Ketika matahari terbit, kemudian matahari berada di atas kepala kita, dan matahari tenggelam, itu waktu yang terlarang untuk sholat. Jadi as-sholat, as-sholawat, al-manhi, anha. Jadi sholat-sholat yang terlarang ini ya. Waktu yang terlarang, maka sholat itu menjadi terlarang gitu ya, masya Allah. Taib. Selanjutnya di sini ada furudul a'yan minas sholawat. Furud, fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban. Al-a'yan, a'in. Jadi fardu-fardu a'in minas sholawat, dari sholat. Jadi sholat-sholat yang memiliki hukum fardu a'in. Nah, ini apa saja? Nau'ani, ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang satu, yang pertama, as-salawatul khamsu ya. Salat yang lima waktu. Kemudian yang kedua adalah as-salatul Jum'ah, salat Jumat. Ini fardu ain ya, khususnya bagi laki-laki, orang yang merdeka dan lain sebagainya. Insyaallah nanti kita bahas bab syarat tentang salat Jumat ini ya, insyaallah. Ah, kemudian di sini ada ini nih. Hawil ini cobalah gitu ya. Anta tadzakkar al-furuq, mengingat, engkau mengingat al-furuq, perbedaan. Baina salatil Jum'ah, baina di antara salat Jumat ya, ini salat Jumat, wa salatu zuhur, dan salat zuhur. Wa tadauha, dan engkau meletakkannya, menyimpannya, menuliskannya, boleh menuliskannya atau meletakkannya, fil jadwal a'la, fil jadwal, di tabel a'lahu, yang ada di atas ya, di tabel di atas ya, maksudnya di sini ya. Nah, ini jadi ini apa bedanya zuhur dan Jumat. Nah, ini ada beberapa perbedaan sholat zuhur dan sholat Jumat ya. Menurut mazhab Hambali, yang pertama, sholat zuhur adalah 4 rakaat dari sisi jumlah rakaat. Kalau sholat Jumat 2 rakaat kan gitu ya, dari sisi rakaat ya. Kemudian yang kedua, dari sisi apa kira-kira, al-wajib. Nah, orang yang wajibnya zuhur itu seluruh orang, wanita, perempuan, wanita, laki-laki, orang merdeka, orang sakit, musafir, mau mukim, orang sehat dan lain sebagainya, ini seluruhnya wajib. Sementara sholat Jumat ini ya, wajibnya adalah ar-rijal atau laki-laki ya. Kemudian apa lagi? Al-hur itu orang merdeka. Kemudian orang yang mukim. Bukan mukim ya, mustautin itu orang yang memiliki warga negara, kewarganegaraan di satu tempat begitu ya. Kemudian lagi apa misalnya apa nama itu ini ya, rojul, orang merdeka dan mukim ya. Sementara zuhur ini seluruh orang begitu ya. Kemudian apa lagi bedanya? Bedanya adalah apa, ada khutbah. Nah, di sini tidak ada. Nah, di sini ada khutbah gitu ya. Di sini ada khutbah. Kalau di zuhur tidak ada. Kemudian dari sisi al-waqt, dari sisi al-waktu. Di dalam mazhab ya, waktunya zuhur itu adalah zawal. Zawal, tergelincir ya, tergelincir matahari seperti yang pernah kita bahas ya, tergelincir matahari. Sementara Jumat itu waktunya min irtifai syams. Jadi ketika matahari meninggi ya, menghari meninggi, maka ini boleh melaksanakan Jumat sah. Nah, ini memang mufrodatul Hanabilah. Mufrodat, jadi di antara mazhab, empat mazhab, hanya mazhab Hambali saja yang mengatakan sah sholat Jumat ketika matahari meninggi, ya, sebelum zawal, kemudian sholat Jumat, maka sah. Nah, berbeda dengan tiga mazhab lainnya, harus zawal, walaupun sholat Jumat tetap harus dalam keadaan zawal atau sudah matahari sudah tergelincir, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi, misalnya untuk orang yang mutaakhir, orang yang terlambat dalam sholat zuhur, maka sempurnakan zuhurnya, gitu ya. Tapi kalau dalam sholat Jumat, jika dia masuk saf ketika rokaat yang kedua, ya, rokaat kedua, dan setelah ruku, rokaat kedua setelah ruku, misalnya ketika sujud atau ketika tahiyat akhir, maka dia gugur sholat Jumatnya. Jadi dia sholat, laksanakan sholat zuhur, begitu ya. Jadi ini memang kalau sholat Jumat kita ketinggalan, ya, dalam dua rokaat itu ketinggalan, ya, maka kita wajib sholat zuhur, bukan sholat Jumat, ya. Jadi empat rokaat, kita sempurnakan empat rokaat, ya, Allah alam, begitu menurut para ulama. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya ini zuhur itu bisa dijamak, jumi'ah atau tujma', ya, boleh. Jadi bisa dijamak, tapi dalam mazhab Hambali sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Nah, kalau zuhur bisa dijama dengan asar, tapi kalau sholat Jumat tidak bisa dijama dengan asar. Nah, ini menurut pendapat mazhab Hambali, ya, walaupun ulama yang lain, ya, mengatakan boleh menjama antara Jumat dengan asar. Nah, insya Allah mungkin nanti kita akan coba bahas, ya, insya Allah. Taib. Alhamdulillah, yang semoga Allah muliakan. Nah, inilah perbedaan antara sholat zuhur dan sholat Jumat, ya. Nah, sehingga mengatakan bahwa di dalam perbedaan ini, maka hukumnya pun berbeda, ya. Di antaranya, ya, salah satunya ini tidak boleh dijama, ya, karena memang sholat Jumat ini beda dengan sholat zuhur. Ini menurut mazhab Hambali, ya, walaupun sekali lagi dalam bab menjama ini ulama lain ada yang mengatakan boleh menjama dengan sholat asar, ya. Allahu a'lam. Demikian. Nah, kemudian, ya, salah satunya, ya, perbedaan yang mencolok juga di antara mazhab, ya, yaitu 40 orang. Nah, kalau zuhur ini bisa satu orang juga, kan? Bisa satu orang. Berjamaah wajib bagi laki-laki, ya. Tapi kalaupun tidak ada, maka boleh satu orang munfarid, sah salat, ya. Tapi kalau Jumat, ya, dalam mazhab Hambali harus 40 orang. Harus 40 orang. Dan 40 orang pun ini harus dari ahli kampung tersebut, ahli kampung atau ahli negerinya, gitu. Ini 40 orang. Nah, ini memang ulama khilaf, ya, berbeda pendapat dalam bab ini, ya. Tapi ini saya coba jelaskan saja, tidak apa-apa, ya, agar antum dan kita semua paham. Nah, di sini ada sebuah hadis, ya. Kenapa 40 orang, kan, begitu, ya, 40 orang, dan bagaimana perbedaan pendapat ini, ya, mohon maaf saya bahas, ya, sekali lagi saya mohon maaf ini dibahas agar antum juga bisa lebih paham, insyaallah. Ini ada sebuah hadis, ya, riwayat Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Nah, ini dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Jadi ini dari Abdurrahman, putranya Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik putranya yaitu Abdurrahman. Wa kana qaida abihi, beliau itu, ya, Abdurrahman ini, ya, putra Ka'ab bin Malik ini, beliau yang selalu menuntun ayahnya. Ayahnya siapa? Berarti Ka'ab bin Malik, ya. Ba'da ma dhahaba basuruhu, setelah dhahaba basuruhu, penglihatannya lenyap, maksudnya itu buta, ya, penglihatannya menjadi buta, maka dituntun oleh putranya Abdurrahman. Kemudian Abihi Ka'ab bin Malik. Jadi setelah matanya atau penglihatan Ka'ab bin Malik itu telah lenyap atau telah menjadi buta, ya. Kemudian anahu kana idza sami'a an-nida'a yaumal jumu'ati, bahwasanya beliau, ya bahwasanya Ka'ab bin Malik ini, ayahnya ini, kana idza sami'a an-nida', beliau itu idza sami'a an-nida', apabila beliau mendengar, ini sami'a mendengar, an-nida', ini azan ya, panggilan azan maksudnya, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Jadi ketika Ka'ab bin Malik ini, ketika diantar oleh siapa, Abdurrahman, atau ketika setiap mendengar azan Jumat ya, berkumandang begitu, tarahama li As'ad bin Zurarah, beliau itu tarahama, meminta rahmat, berdoa, meminta kepada Allah merahmati, agar Allah merahmati li As'ad bin Zurarah, ya, merahmati As'ad bin Zurarah, As'ad bin Zurarah. Jadi Ka'ab bin Malik berdoa kepada Allah agar Allah merahmati Sa'ad bin Zurarah. Kemudian faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, berarti aku itu siapa? Abdurrahman, putranya ya, bertanya kepadanya, kepada Ka'ab bin Malik, idza sami'ta an-nida'a tarahamta li As'ad bin Zurarah, wahai ayah, idza sami'ta an-nida'a, ketika engkau mendengar panggilan, mendengar azan, azan Jumat ya maksudnya, tarahamta li As'ad bin Zurarah, engkau meminta rahmat, meminta doa, meminta agar merahmati As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah, siapa beliau begitu ya, siapakah beliau, kenapa atau ayah melakukan begitu, bertanya anaknya Abdurrahman kepada Ka'ab bin Malik. Maka qala, maka ayahnya menjawab, li'annahu awwalu man jamma'a bina fi hazmin nabiti min harrati bani Bayadah, li'annahu awwalu man jamma'a, karena dialah, yaitu siapa, As'ad bin Zurarah itulah, kata Ka'ab bin Malik, awal, mula, pertama kali orang yang mengumpulkan kita, mengumpulkan kita maksudnya yang pertama kali mengimami sholat Jumat, ya, menyuruh untuk mengumpulkan kita seluruhnya untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk selalu melaksanakan sholat Jumat, fi hazmin nabit, di hazmin nabit, ini sebuah nama ya, nama, namanya di hazmin nabit, min harrati bani Bayadah, dari perkampungan Bani Bayadah. Jadi Hazm bin Nabit ini ada di kampung Bani Bayadah. Fi Naqi', yaitu di daerah Naqi'. Yuqalu lahu Naqi'ul Khadamat. Ya, di mana daerah itu disebut dengan Naqi'ul Khadamat, disebut dengan Naqi'ul Khadamat. Maka kemudian fakultu, kemudian aku bertanya, ini Abdurrahman lagi berkata. Aku bertanya lagi ya, Abdurrahman kepada ayahnya, kam antum yawma idzin, berapa kalian pada saat itu, maksudnya pada saat itu ketika disuruh untuk berkumpul dan melaksanakan sholat Jumat. Qala arbaun, maka Ka'ab bin Malik mengatakan arbaun, 40. Nah, ini 40 begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada sebuah hadis, madatis sunnatu, telah berlalu, maksudnya telah ada di dalam sunnah, ya, di dalam hadis, dalam sunnah Nabi SAW, anna fi kulli arba'in, bahwasanya pada setiap arba'in, 40 orang maksudnya, fama fauqoha, dan lebih, jadi kalau 40 orang atau lebih, jum'atun, nah, waka wajib Jum'at, wajib apa, sholat Jum'at, ada sholat Jum'at. Nah, ini hadisnya, riwayat al-Imam al-Baihaqi, riwayat al-Imam al-Baihaqi, akan tetapi dha'afahu al-Albani, ini hadisnya didhaifkan oleh Asy-Syaikh al-Albani, dan begitu pun Ibnu Hajar al-Asqalani ya, dikata beliau fihi Abdul Aziz, di dalamnya ada Abdul Aziz, yaitu seorang rawi namanya Abdul Aziz, berkata qala Ahmad, al-Imam Ahmad berkata tentang Abdul Aziz ini, yang rawi ini, idrib ala ahadisihi, idrib, pukul, maksudnya mah tuh apa, lemparkan, buang, jangan dipakai, ala hadisi, hadis-hadisnya, jadi hadis-hadisnya jangan dipakai, jangan dibuang, apa, jangan digunakan, begitu kata al-Imam Ahmad, fa innaha kadzibun aw madu'ah, fa innaha, sesungguhnya hadis-hadis itu kadzib, adalah dusta, jadi atau maudu'ah, atau palsu, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz adalah apa, bohong dan palsu, demikian. Nah, dari dua hadis ini ya, dan banyak sebetulnya hadis-hadis yang lain ya, tentang 40 orang. Nah, yang 40 orang ini ya, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikut mazhab Hanabilah mengatakan bahwa syarat minimal Jumat itu harus 40 orang. Harus berapa? 40 orang. Kalau tidak 40 orang, maka tidak sah sholat Jumatnya. Seperti itu. Ya. Nah, begitu. Nah, akan tetapi ada ulama lain yang berbeda pendapat. Ya, di antaranya Al-Imam Malik. Al-Imam Malik mengatakan, atau Malikiyah mengatakan 12 orang. Kenapa harus 12 orang? Karena ini hadis dari Jabir bin Abdullah ya. Karena pada saat itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Nah, kemudian beliau setelah berkhutbah itu ternyata ada orang yang lewat ya membawa unta dan membawa barang dagangan, bawa barang dagangan. Nah, ketika ada kafilah yang lewat ya, unta-unta membawa barang dagangan, maka orang-orang yang sedang sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi menghampiri orang yang sedang berdagang atau orang yang membawa barang dagangan tadi, menghampiri unta-unta itu ya. Maka ini ada dalam surah Al-Jumuah, surah Jumuah ya, di dalam hadis yang apa, di dalam ayat yang akhir, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ketika mereka melihat tijarah, perdagangan ya, aw lahwan, sesuatu yang atau sesuatu perkara yang sia-sia, infaddu ilaiha, maka mereka itu berbondong-bondong kepada perkara yang menguntungkan secara dunia itu, kepada perdagangan itu, kepada perkara yang mereka inginkan itu walaupun sia-sia itu. Wa taraku ka qaima, dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Nah, maksudnya berdiri dalam keadaan berkhutbah. Mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berkhutbah. Nah, jadi intinya hadis itu, apa ayat ini menceritakan tentang beberapa orang yang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Menghampiri orang yang sedang membawa barang dagangan. Maka kata Ali hadis ya, dan ahli tarikh, bahkan mereka mengatakan bahwa yang tersisa dari sholat Jumat bersama Nabi itu hanya 12 orang. Nah, maka 12 orang inilah kata beliau wajibnya minimal sholat Jumat, seperti itu ya. Taib, ini menurut Malikiyah. Nah, adapun menurut Hanafiyah ya, Imam Hanafi, itu bisa 3 orang karena salat salat atau minimal 2 orang juga bisa. Sholat Jumat itu adalah lebih dari 2 orang, seperti itu. Jadi bisa 3 orang. Kenapa? Karena syarat sholat Jumat itu adalah minimal 3 orang. Sholat sama dengan sholat jamaah, sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa 3 orang? Pertama, karena yang disebut dengan ini nih ya, hadis yang tadi bahwasanya berapa pada saat itu, yaitu Ka'ab bin Malik ditanya itu ya, itu adalah 40. Ini ada 40 itu bukan berarti harus 40. Tapi ini adalah waqa'atul ain. Maksudnya pas kejadian saat itu Ka'ab bin Malik jumlahnya berapa? 40 orang. Bukan berarti harus 40 begitu. Terlebih jumlah 40 yang lain hadisnya adalah lemah. Maka ulama Hanafiyah dan jumhur ulama ya, kebanyakan ulama mengatakan minimal 3 orang begitu. Ya, sudah dipahami ya insyaallah. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ikhwafillah, Syekh Al-Imam, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Lajnah Daimah, kemudian beberapa ulama lain yang mengatakan ya, terutama ulama mutaqaddimin, ulama yang belakangan ya, bahwasanya mengatakan ya jumlah Jumat minimal adalah berapa? 3 orang. Demikian menurut jumhur ulama. Akan tetapi dalam mazhab ya itu adalah 40 orang ya. Demikian. Yukhafillah yang semoga Allah muliakan. Itu saja mungkin yang bisa dibahas ya untuk saat ini. Insyaallah nanti kita akan membahas bab tentang syarat-syarat Jumat ya, dalam bab sholat Jumat insyaallah. Yukhafillah yang semoga Allah muliakan, semoga bisa difahami ya. Aku luqali hadha wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.